Bareng bersama SNP Indonesia ada juga Ageng Musik Mike Stone Shooting. Kasih oplok-oploknya mana untuk Lilin Herlina Jupalapa. minta tepuk tangan dari semuanya. Sabar.